coba memberikan contoh kepada kita bahwa kita jangan merasa aman. Orang-orang ini pun dicontohkan kepada kita bagaimana orang-orang ini akhirnya tersesat. Sehingga kalau orang-orang ini bisa tersesat, tentunya kita lebih utama. Kita ini lebih gampang. Nah, orang-orang ini bisa tersesat, kita gampang. Karena kita tidak memiliki, mereka lebih memiliki ilmu daripada kita. Bisa tersesat, kita lebih-lebih. Dicontohkan kepada kita, agar kita jangan merasa tenang, jangan merasa aman, kita tidak tersesat. Kita kalau sudah demikian, selamat. Tidak, kita juga bisa tersesat. Nah, banyak di antara mereka yang dikatakan alim. Dan tidak mengapa kita bingung. Kita lihat, dan tidak usah kita singgung jauh-jauh. Orang yang ada di zaman kita aja. Di zaman kita. Artinya masih zaman dengan kita. Ada seorang yang dia dulu pernah juga pernah menuntut ilmu di hadapan alim besar, enam alim muhaddis yang besar, Syekh Muqbil dari Yaman. Dia menuntut ilmu di sana. Dia mula sama dengan Syekh. Dia menulis kitab, menulis tahqiq, bahkan orang-orang kalau melihatnya, orang akan menyangka orang ini masya Allah, seterusnya akan jadi dia. Dia dalam perjalanannya membantah ulul bidah, membantah ahli syubhat, membantah ahli ahwa. Masya Allah, orang seperti ini. Nah, dalam taklik yang banyak, dia mentaklik, memberikan catatan-catatan ilmiah dari kitab-kitab ulama. Dan itu ada sampai hari ini. Artinya beredar sampai hari ini, walaupun orangnya telah menyimpan. Seperti nah, yang disebutkanlah namanya itu adalah Muhammad Aqil Al-Maqfari. Muhammad Aqil Al-Maqfari. Muhammad Aqil ini dengan zuhud, dengan ibadah, kita kalah kalau lihat ibadahnya, zuhudnya, karya ilmiahnya. Nah, tapi subhanallah, Allah yang menentukan takdirnya, nah, menetapkan sesuatu dengan keinginannya, orang ini pun menjadi musuh bagi dakwah yang hak, menjadi musuh gurunya sendiri yang mendakwakan dakwah hizbiyah, dakwah bid'ah, dakwah ahli ahwa. Nah, tertipu orang ini dengan tipuan dunia dan dengan tipuan orang-orang yang menyimpang. Ya tadi kita tidak menyangka dia akan menyimpang. Nah, murid yang lain, kami sengaja menceritakan hal ini karena kami pernah belajar dan mengerti orang-orang ini. Orang ini alim dan pintar dalam masalah rijal hadis, rawi-rawi hadis. Nah, sampai Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mengatakan, kamu belajar kepada orang ini. Belajar kepadanya untuk mengetahui ilmu rijal, ilmu rawi. Yang ilmu ini tentunya tidak bukan semua orang bisa Sehingga beliau mengatakan belajar. Dan dia juga telah membuat buku. Buku yang banyak. Mentahkik ini, mentahkik itu. Memberikan catatan-catatan ilmiah kepada kitab-kitab para ulama. Dan ini kalau di sisi kaum muslimin sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Walhasil pula orang ini menyimpang, tertipu dengan dunia dan orang-orang yang menipunya. Mana dia menyusui gurunya? Luar biasa. Sampai kepada yang sudah pernah kita ceritakan, menantunya sendiri, menantu beliau. Nah, menantu, namanya menantu kalau bagi seorang, nah misalnya dia seorang ustaz saja, dia akan memilih menantu yang baik, ya kan? Jangankan ustaz, kita orang biasa, nah memilih kan jodoh untuk anak kita, kita cari orang yang baik, ya orang yang terpandang, orang yang baik dari sini, kita pilih. Nah, bukan terpandang dari sisi dunia, bukan, tapi orang terpandang bagus akhlaknya, perangainya, pribadinya dan seterusnya. Kita pilihkan buat anak. Ustaz demikian pula. Wa ini syekh demikian pula tentunya. Ternyata menantunya ini menjadi orang yang menyimpang daripada jalan yang benar. Dia ikut enam kelompok-kelompok yang sesat. Bahkan melawan dakwah yang dibawa oleh gurunya. Sementara Syekh Mukbil di Yaman, di negeri Yaman, itu dikenal sebagai alim rabbani, alim yang membimbing manusia kepada kebenaran, dan alim yang besar di negeri tersebut. Dan walaupun dia tidak diberi, walaupun dia tidak memiliki secara resmi jabatan mufti di negeri Yaman, ahli fatwa di negeri Yaman, tapi manusia meminta fatwa kepadanya. Manusia lebih cenderung meminta fatwa kepadanya daripada mufti yang ada. Karena di Yaman ada juga mufti, seperti di Saudi ada mufti. Nah, mufti itu adalah ahli fatwa yang diangkat oleh negara resmi untuk memberikan fatwa-fatwa agama kepada kaum muslimin. Nah, demikian yang mungkin. Tidak diangkat mufti, tapi manusia lebih cenderung meminta fatwa kepadanya karena fatwanya memberikan bimbingan. Walau subhanallah, orang-orang yang tadi kita ceritakan ini memusuhinya, memusuhi dakwanya. Dan dakwah yang benar yang dia bawa. Bahkan membawa kaum muslimin kepada takfiriyah. Orang-orang ini membawa kepada sikap takfiriyah. Apa takfiriyah itu? Mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin bahwa bulan kafir, alam kafir, atau pemerintah kaum muslimin kafir. Demikian. Musibah yang besar. Ya tentunya ini adalah perjalanan yang menyimpang. Karena kaum muslimin tidak boleh dikafirkan. Kaum muslimin tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Dan yang karena ini adalah manhajnya Khawarij. Kalau dulu di zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang menentang dakwah Ali, itulah orang-orang Khawarij. Yang dikatakan siapa? Khawarij. Nah, dan selanjutnya di zaman setelah Ali atau sebelumnya di zaman Utsman, orang-orang yang menentang atau yang membunuh Utsman itu adalah orang-orang siapa? Khawarij. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Akidah ini dibawa secara turun-temurun sampai pada mereka, orang-orang yang terkena penyakit takfiriyah ini, dan akhirnya melawan dakwah yang benar, agama yang benar. Ini murid Syekh Mukbil, menantu beliau dan seterusnya sudah kita ceritakan. Di sana ada murid Syekh Bani rahimahullah ta'ala yang dikatakan murid, namun hakkan dia menyimpan. Abu Ishaq Al-Fain, kalian tahu Abu Ishaq Al-Fain? Naam, kalian mungkin pernah mendapatkan tulisannya dan pernah diterjemahkan. Naam, ada kitabnya namanya Al-Insyirah fi Adab Nikah, itu diterjemahkan dan kayaknya masih beredar di kalangan Salafiyin, beredar di sisi kaum muslimin. Baik, begitu pula kitab-kitab yang lain yang dia tulis. Tulisan-tulisan ini tentunya karya ilmiah yang berisi ilmu. Tapi Abu Sa'ad ini menyerukan kepada dakwah hizbiyah, dakwah perpecahan, dakwah tafarruq, yang tentunya menyelisih dakwah yang benar, dakwah kaum muslimin, dakwah diserukan mereka untuk bersatu di atas kebenaran, tidak mengikuti hizbiyah, kelompok-kelompok yang menyimpang, tapi kaum muslimin diajak untuk bersatu, saling berpegang tangan di atas kebenaran, bukan diajak mereka untuk berpecah. Nah, Abu Sa'ad demikian. Maka ulama pun memberikan tahdzir kepadanya. Termasuk diantaranya guru kami, Syekh Mukbil, memberikan peringatan umat kepada siapa? Kepada Abu Sa'ad ini. Terhadap Abu Sa'ad. Nah, wah, yang lainnya dari kalangan manusia yang tadinya manusia melihat dia itu alim. Nah, mereka-mereka yang diberikan catatan-catatan tadi, tentunya kalau di sisi kita, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada bandingnya dengan kita. Artinya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Mereka punya ilmu, mereka punya bakti terhadap Islam. Dan Allah memberikan kepada kita gambaran bagaimana mereka itu sesat. Sebelumnya mereka memberikan naam sumbang yang besar terhadap Islam. Wah, kita tidak memberikan sumbang itu. Tapi kita tidak, mudah-mudahan tidak, dan seterusnya tidak, kita tidak disesatkan oleh Allah Taala. Dibimbing kita kepada jalan yang baik. Dengan gambaran mungkin memberi penekanan lagi kepada kita betapa baiknya Allah Tabaraka wa Taala pada diri kita. Kita ditunjukkan, oh, ada orang-orang yang sesat, ada orang demikian, kita jangan mengikutinya, dia punya. Tambah dibimbing kita kepada jalannya agar kita semakin baik, semakin lurus. Wallahu Taala alam bissawab. Karena kalau tidak kita menyadari hal ini, keislaman ini nantinya sebentar saja. Apalagi di zaman yang tergantung fitan ini, di zaman yang demikian banyak fitnahnya pada hari ini, fitnatul dunia, fitnatul nisa atau fitnatul syahwat, wa fitnatul syubhat. Fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Syahwat kita selalu terfitnah, syubhat pun datang memfitnah. Syubhat pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang tidak datang dari Islam, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Nah, wasyahwat, tipu daya dunia dengan segala perhiasannya, di zaman yang banyak fitnahnya pada hari ini. Segala media mendakwakan kepada fitnah syahwat. Segala media mendakwakan kepada apa? Fitnah syubhat. Pada hari ini kaum muslimin sekoki untuk percaya jin, apa? Untuk percaya manusia penangkap hantu. Syubhat. 6 manusia dicekoki, 6 untuk percaya kepada para dukun. Ini syubhat. Sehingga nanti di sana dia diajarkan, di sana nanti ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Ilmu putih ini yang keluar semprotannya putih, ilmu hitam yang keluar semprotannya hitam. Yang hitam ini sesat, yang putih baik. Padahal sama-sama dukun. Subhat. Dicekoki dia manusia yang mati bisa hidup kembali. Banyak sekarang ini. Katanya kisah nyata, manusia telah mati, hidup kembali. Nah, dan seterusnya, subhatnya banyak pada hari ini. Kita kalau tidak menyadarinya, kita bisa terikut dengan subhat. Paranormal, nah, dijadikan media sebagai bahan pembicaraan sehingga kita nanti, oh ya betul ada paranormal dan memang benar ramalan ini atau para peramal ini atau orang pinter ini dan seterusnya dan seterusnya. Waliyahubillah, ini menentang dari agama Islam, menentang kepada Islam. Syubhat demi syubhat. Sana ada lagi yang menyerukan kepada kepartean, ini partai-partai Islam, siapa yang tidak memilih partai ini, dia tidak Islam. Jadi partai Islam yang lain kafir. Ya kan? Kan dia mengatakan, ini partai Islam. Siapa yang tidak memilih partai ini? Dia tidak Islam. Nah, di situ ada beberapa partai Islam. Partai Islam yang lain ini, nah, di sisi dia, Pak, kafir. Karena ini tidak Islam. Walaupun ini juga menamakan Islam. Yang ini juga demikian, bilang, ini lebih duluannya partai Islam. Itu lebih belakangan. Ini yang lebih betul keislamannya. Itu berarti tidak betul keislamannya. Semuanya demikian. Orang juga kepada subhat. Kepada subhat. Nasallahu alaihi wa sallam. Takatur al-fitnah. Banyak sekali fitnah. Nah. Lantas disuruh kita mengikuti acara-acara. Nah yang dikatakan Islam, Islam, Islam. Telah dilakukan. Nah perayaan ini Islam. Telah dilakukan ini Islam. Semuanya Islam. Semua bermerek Islam. Nah, yang nanti kita dapati diskotik juga mereknya diskotik Islam. Nah, pop-pop Islam. Nah, bar-bar Islam. Pokoknya semuanya Islam. Syubhat. Kalau kita tidak belajar agama dan kita tidak menjaga diri kita, kita akan membenarkan syubhat-syubhat yang ada. Hancur kita. Datang lagi syubhat syahwat. Syahwat waliyahubillah, lemparan dari negeri kafir dilempar ke negeri dengan media disorotkan, kita tertipu dengan naam orang-orang kafir dilemparkan subat-subat syahwat wanitanya, fatamorgana dunianya, naam hartanya dan seterusnya. Takatsurat al-fitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Sedikit orang Islam. Tentunya dengan banyak fitnah seperti ini, kita harus kembali kepada agama Allah. Kita harus memperhatikan diri kita. Yang Allah sudah memberikan kebaikannya kepada diri kita ini sudah baik loh, saya berikan kepadamu Islam yang baik, agama yang baik. Apakah kamu mampu berjalan di atasnya? Dengan fitnah yang banyak mendatangi, disuruh kita untuk berjalan dengan jalan yang benar. Allah Ta'ala alam. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari gambaran-gambaran yang ada ini tentunya ingin ditunjukkan kepada kita kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah itu sudah baik pada kita. Tinggal kita merealisasikan apa yang datang dari kebaikan Allah dengan bersyukur kepadanya, bertambah beribadah kepadanya, menjalankan perjalanan-perjalanan yang benar, yang Allah inginkan dan ridhai. Yang kedua dari perkara yang akan dengan kebaikan yang Allah telah datangkan, selain kita diperintahkan tadi untuk menyukurinya, bagi kita untuk terus menjaga diri kita, memberikan tameng pada diri kita dengan mempelajari agama Allah. Karena mempelajari agama Allah ini adalah jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan yang mengerti kebaikan Allah. Orang yang tidak mempelajari agama Allah tidak akan mengerti kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala padanya. Dia dengan mudah nanti yang menghilangkan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Terlebih lagi menuntut ilmu, mempelajari agama Allah dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, menuntut ilmu agama, yang tentunya menuntut ilmu agama ini saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak harus kita semua mondok, tidak harus semua kita duduk sebagai penuntut ilmu yang melazimi ustaz setiap harinya. Bukan demikian, tapi menuntut ilmu, walaupun itu lebih utama tadi, melazimi ustaz, melazimi majelis ilmu setiap harinya itu lebih utama tentunya. Tapi diinginkan bagi kita, ada waktu bagi kita untuk menuangkannya. Mungkin sepekan sekali, mungkin sehari, mungkin tiga hari sekali. Dan waktu-waktu yang ada untuk menimba dan menuntut ilmu syar'i, mendengarkan nasihat agama. Karena tidak cukup bagi kita, kita katakan saya sudah mendengarkan nasihat agama di mana? Di mimbar-mimbar Jumat. Tidak cukup bagi kita mendengarkan hal tersebut, karena terkadang di mimbar tersebut, Allahul Musta'an, kita dapatin khutbah bukan bercerita tentang ilmu agama. Ceritanya khatib terkadang membawa kita kepada kebingungan. Disebutkannya tentang apa yang terjadi tentang banjir, bagaimana cara menyelesaikan banjir ini, selokan-selokan harus lah ini khutbah Jumat. Yang begini pengarahan Pak RT nantinya di Kelurahan atau di mana, bukan pengarahan khutib Jumat. Hati Jumat kalau membicarakan tentang banjir, menyadarkan mereka akan azab Allah. Allah mengadab. Ini memberikan faedah agama kepada kita. Ada khatib dan membicarakan tentang politik di atas mimbar. Ada lagi khatib yang membicarakan tentang dongeng-dongeng di atas mimbar. Dia berdongeng. Ada harimau dengan kancil. Orang dengar khutbah Jumat kayak membaca majalah Bobo. Makanya mereka kita dapati kaum muslimin tidak semangat mendengarkan khutbah Jumat. Karena pikir mereka ya khutbah demikian, ya kita juga capek lelah kerja. Yang mereka mencari di mana ada kipas angin, di situ mereka duduk sambil ya silakan bicara khutbah. Saya juga ya mau melanjutkan. Pekerjaan saya, monggo, tapotol, sambil dia, ya, tidur-tidur. Ya, seterusnya tidur-tidur. Khotib juga bicara. Kalau khotib itu seperti dakwah Rasulullah dahulu. Memberikan ceramah dengan ceramah yang membawa kepada mereka untuk mengerti agama, takut kepada Allah. Dan khatib itu berdakwah, apa Rasulullah berdakwah di mimbarnya dengan menyerukan manusia seperti pasukan, komandan pasukan, yakni dengan tegar dan tegas, orang-orang tidak akan tertidur. Dan khatib kalau ada orang yang tertidur, tegur, kuat, jangan tidur, lagi khutbah. Boleh bagi khatib, tapi khatib pun tidak paham yang itu pun tidak paham, ya sama-sama tidak paham. Yang seperti ini tidak cukup bagi kita. Kita harus belajar agama. Di mana ada majelis ilmu, kita datang. Kita belajar agama Allah. Menuntut ilmu faridah diwajibkan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak belajar? Bagaimana bisa kita mengenal Allah dan hak-haknya, Allah dan kebaikannya, Allah dan nikmatnya, Allah dan agama yang diutusnya, agama yang didatangkannya ini, Allah dengan Rasulnya yang Allah utus Rasulnya ini, bagaimana kita kenal kalau kita tidak mempelajari? Sementara tegaknya kita kalau kita mempelajari agama Allah. Nah, jadi kita mempelajari agama Allah. Dengan mempelajarinya kita paham kebaikan Allah tabaraka wa taala. Terlebih lagi kalau kita bisa ada waktu bagi kita untuk meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Misalnya duduk di majelis ilmu setiap harinya atau setiap waktunya, masya Allah, itu tentunya lebih baik. Cuma tentunya seperti apa yang sudah kita katakan, ini tidak harus seperti ini. Walaupun mungkin kita menuntut ilmu setiap pekannya, enam tiga harinya, tapi kita mendengarkan dengan baik, kita mendapat faedah, kita catat. Ini namanya juga menuntut ilmu. Tapi yang lebih utama, yang keadaan pertama tadi. Allahu ta'ala alam islam. Dengan menuntut ilmu ini akan jelas bagi kita mana kemungkaran, mana kebatilan, akan jelas bagi kita mana yang salah, mana yang rusak, atau mana yang salah, mana yang benar, mana yang rusak, mana yang baik. Akan jelas kepada kita. Tapi kalau kita tidak mempelajari agama Allah, kita tidak paham agama Allah, kita tidak mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang rusak, mana yang baik. Sama aja. Dan kita semakin tidak paham kebaikan Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi menuntut ilmu itu adalah enam. Menuntut ilmu itu adalah kebaikan yang besar. Yang kalau seorang menuntut ilmu, dia akan diagungkan keberadaannya di hadapan Allah tabaraka wa taala, di hadapan malaikat. Allahu taala alam bissawab. Sebagaimana seorang datang ingin menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dia datang menginginkan untuk menuntut ilmu. Dia katakan, ya Rasulullah, jitu adzubul ilma. Aku datang ke sisimu ya Rasulullah untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilm. Inna talibal ilm la tahuffuhu al malaika bi ajnihatiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban, selamat datang dan kebahagiaan bagi engkau yang ingin menuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu dikelilingi oleh sayap-sayap malaikat. Tsumma Kemudian antara malaikat yang satu dengan yang lainnya